Salam masyarakat adat dan tentu saja panjang umur perjuangan masyarakat adat. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menceritakan mengenai sejarah Panglima Jaya Kerkasa dari komunitas masyarakat adat Balik, Kampung Sepaku Lama, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Makam Jaya Kerkasa dan Batu Sekiur. Situs sejarah memiliki makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Karena itu, situs merupakan peninggalan masa lampau yang memuat fakta sejarah sebagai media perantara masyarakat dengan pengalaman masa lalunya. Ini tercermin pada beberapa situs sejarah yang dimiliki oleh komunitas masyarakat adat Balik yang mendiami Kampung Sepaku Lama, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Seperti makam Jaya Kerkasa dan Batu Sekiur yang memiliki makna simbolik yang terkandung di dalamnya. Situs sejarah yang telah disebutkan di atas merupakan titik sakral bagi masyarakat suku Balik melaksanakan berbagai bentuk ekspresi nilai-nilai keyakinan mereka pada leluhur terdahulu. Berikut adalah serangkaian cerita yang dituturkan oleh salah satu tokoh masyarakat adat suku Balik yang bernama Bapak Sekion dan telah dirangkai sedemikian rupa. Bapak Sekion juga menceritakan situs sejarah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Balik, yaitu Makam Jaya Kerkasa dan Batu Sekiur. Dalam ingatannya, Makam Jaya Kerkasa merupakan makam dari salah satu tokoh masyarakat adat suku Balik yang pernah hidup di masa lampau, yang juga memiliki kesaktian untuk melindungi masyarakatnya. Sementara Batu Sekiur merupakan tempat pembersihan diri atau mandi dari tokoh yang bernama Jaya Kerkasa tersebut. Ketika Jaya Kerkasa ingin bersuaka ke Kerajaan Kutai, maka terlebih dahulu ia membersihkan dirinya di Batu Sekiur. Sehingga ketika menghadap Raja Kutai, air yang berada di badan Jaya Kerkasa masih menetes di istana sang raja. Karena Jaya Kerkasa memiliki ukuran tubuh yang diameternya melebihi manusia biasa dan memiliki kesaktian untuk berjalan dengan cepat. Menurut penuturan Bapak Sekion bahwa Jaya Kerkasa juga merupakan salah satu panglima Kerajaan Kutai yang diangkat langsung oleh raja. Selain itu, dipercaya pula bahwa Jaya Kerkasa turut dimakamkan bersama hewan peliharaannya, yaitu anjing, dan dalam bahasa Baliknya disebut sebagai asu, yang berada tepat pada arah kaki sang Jaya Kerkasa. Bapak Sekion kemudian melanjutkan ceritanya secara fasih. Selepas Jaya Kerkasa meninggal dunia, ia memiliki seorang cucu. Iwalnya kisah bermula ketika sedang berada di pondok peristirahatan. Sang cucu berada di serambi dengan sedang menyantap nasi yang berwarna kemerahan, atau dalam bahasa Baliknya disebut sebagai pulut. Kemudian tanpa diketahui, anjing peliharaan dari Jaya Kerkasa tersebut secara tiba-tiba langsung menyerang dan menerkam cucunya hingga tewas. Sehingga keesokan malamnya, seorang keluarga dari anak tersebut dalam tidurnya ia pun diberi mimpi dan diberi pesan oleh sang mendiang Jaya Kerkasa bahwa tidak usah terlalu memikirkan kematian sang anak dan diperintahkan bahwa harus segera membunuh hewan peliharaannya tersebut yang juga memiliki kesaktian. Dan dibunuhlah anjing tersebut dan diberi pesan bahwa anjing tersebut harus dimakamkan bersama Jaya Kerkasa dan diletakkan di bawah kakinya. Maka dari itu, masyarakat adat Balik yang masih memiliki ikatan darah pada sang Jaya Kerkasa dilarang untuk menanam padi yang berwarna merah atau dalam bahasa Baliknya disebut sebagai bias mea. Kini situs sejarah Batu Sekiur telah terdampak oleh salah satu proyek pembangunan IKN yaitu intek atau bendungan yang menutupi seluruh sungai Sepaku. Sehingga Batu Sekiur telah tenggelam sepenuhnya dikarenakan sungai Sepaku yang tidak memiliki pasang dan surut lagi.